Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmatul Islam wa nikmatul iman yang hingga detik ini masih bersemayam di dalam diri kita. Semoga dengan kedua nikmat ini kita bisa menapaki kehidupan ini di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita. Kita pun bersyukur pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan izinnya kita bisa mengadakan majlis ini dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada diri kita, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, pentingnya untuk senantiasa menaati Allah dan Rasulnya. Pada kesempatan majlis kita ini, kita harus menyadari bahwasannya hidup senantiasa penuh tantangan. Hidup bukanlah sesuatu yang berjalan mulus begitu saja. Hidup tidak mesti harus ditaburi dengan bunga-bunga. Namun, lebih dari itu, kehidupan yang kita lalui pasti dan pasti akan senantiasa ditaburi dengan onak duri. Karenanya, ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, kita harus senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam hidup ini kita menghadapi berbagai macam kendala, maka kita harus senantiasa memegang prinsip hidup kita sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hidup pasti akan dilalui dengan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, walaupun itu berupa anggapan dari diri kita. Namun yang jelas, ketika hidup dalam keadaan sempit, ketika hidup dalam keadaan yang menyulitkan, maka bagi seorang muslim atau muslimah, menggantungkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kemestian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupkannya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini memberikan satu bentuk tuntunan kepada kita untuk senantiasa mendekat, merapat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyandarkan segenap urusan kepada Al-Khaliqur Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam kehidupan berumah tangga, pasang surut badai kehidupan pasti dan kadang kita temui. Maka untuk menghadapinya kita harus senantiasa memancangkan sikap sabar. Peran seorang istri di hadapan suami atau peran seorang ibu di hadapan anak-anak adalah sebuah kemestian, dan itu semua akan dipikul oleh seorang muslimah. Karenanya sikap mental di dalam menghadapi berbagai macam kendala haruslah terpatri pada dirinya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan satu bentuk penawar ketika menghadapi berbagai kendala tersebut. Seorang muslim atau muslimah telah diwajibkan bagi dia untuk menuntut ilmu, untuk memiliki ilmu. Dan ketika ia memiliki ilmu, memiliki kewajiban untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan setelah itu ia memiliki kewajiban pula untuk menyiarkannya, untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bahwasannya ketika proses itu berlangsung, maka seseorang harus memancangkan kesabaran. Karena kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wajib bagi seseorang untuk senantiasa memancangkan kesabaran manakala halangan rintangan itu datang kepadanya. As-sabru 'alal adzafi, bersabar ketika gangguan-gangguan itu datang kepada dirinya. Yang namanya gangguan, yang namanya halangan rintangan akan datang ketika seorang muslim atau muslimah itu mencoba untuk senantiasa berkomitmen, beriltizam dengan nilai-nilai ajaran Islam yang telah ia yakini. Sepasang suami istri tentu akan ada masalah. Begitu juga ayah kepada anak atau ibu kepada anak tentu juga bisa timbul masalah. Namun yang terpenting bagi kita, apapun masalahnya, hendaknya mampu untuk diatasi permasalahan tersebut. Manakala kita mengalami kesulitan-kesulitan, menghadapi berbagai masalah, maka konsultasikan kepada orang-orang yang lebih alim, kepada orang-orang yang lebih memiliki ilmu untuk bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan tersebut. Dengan dikonsultasikan, dengan dimusyawarahkan, dibicarakan pada orang-orang yang lebih alim, pada orang-orang yang lebih memahami tentang masalah itu sendiri, maka diharapkan solusi yang lahir, jalan keluar yang ada akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Maka sebagaimana diwasiatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasannya kesabaran itu harus senantiasa ada. Apa itu sabar? Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala di dalam Ithaful Uqul Bisharhi Thalathatil Usul, beliau menjabarkan tentang sabar. Huwa habsul lisan anit tashakki wa tashakhud wa nafsi anil jaza wal jawarih an latmil khudud wa syaqqil juyub. Yang namanya sabar, yaitu ketika seseorang mampu menahan lisannya dari kegalauan, dari keluh kesah, dan dari amarah. Dan ia mampu untuk menahan jiwanya, menahan keadaan batinnya dari kegoncangan, dari ketidakstabilan. Dan yang ketiga, ia mampu pula mengendalikan anggota tubuhnya untuk tidak memukul pipi dan merusak pakaian. Dari definisi definisi sabar ini, kita mendapati bahwasannya ada tiga unsur pokok seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang sabar. Yang pertama, bisa dikatakan orang yang sabar manakala ia mampu mengendalikan lisannya. Yang kedua, mampu menahan jiwa, batin, mental yang ada pada dirinya. Yang ketiga, mampu mengontrol, mengendalikan anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota badannya untuk tidak melakukan beragam kerusakan. Manakala seseorang mampu untuk menahan lisannya, mentalnya pun kokoh, tidak labil, dan segenap anggota tubuhnya bisa ia kendalikan. Tidak lantas melakukan perusakan-perusakan, tidak lantas membanting pintu, tidak lantas mencambuk, dan seterusnya. Maka manakala ketiga unsur ini ada pada diri seseorang, orang tersebut termasuk dalam kategori orang-orang yang sabar. Maka berdasarkan definisi ini, manakala seorang muslimah menghadapi berbagai ujian di dalam hidup, entah ujian itu berasal, bersumber dari sang suami, maka hendaklah sikap sabar itu ada pada dirinya. Sabar menahan lisannya untuk tidak berkata yang tidak-tidak, untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang akan memperkeruh suasana konflik yang terjadi, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang justru akan menyulut pertengkaran itu semakin menjadi-jadi. Habsul lisan anit tasyakki wa tasyakhut. Mampu menahan lisannya dari dari hal yang bisa menjadikan dirinya galau, menjadikan dirinya kemudian tumbuh amarahnya. Lisannya mampu ia jaga, tidak berkeluh kesah, tapi ia mampu mengendalikannya. Demikian juga ia mampu menahan keadaan jiwanya untuk kemudian tidak bersegera, beristijjal, tergesa-gesa memutuskan sesuatu sebelum keadaan itu tenang. Terkadang seseorang yang tengah menghadapi masalah, ia ingin cepat menyelesaikan masalah itu dengan tanpa memperhatikan bahwasannya apa yang ia putuskan bisa menimbulkan dampak, efek yang lebih buruk. Maka bagi seorang yang sabar, mentalnya akan tenang, pikirannya akan jernih, jiwanya tidak lantas memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa, tetapi difikirkan dengan lebih mendalam, dikonsultasikan, dimusyawarahkan dengan orang-orang yang lebih alim, lebih mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Demikian juga seorang yang sabar, ia mampu untuk mengendalikan anggota tubuhnya, tidak lantas kemudian anggota tubuhnya digunakan melakukan sesuatu yang merusak. Dengan definisi ini, hendaknya bisa menjadi bekal bagi diri kita untuk bisa lebih waspada diri. waspada diri dari berbagai kemelut kehidupan. Manakala di dalam rumah tangga timbul masalah, maka bicarakan masalah itu. Mungkin suami marah kepada seorang istri, maka jangan lantas kemudian sang istri menimpali dengan tindakan-tindakan negatif, malah kemudian membuat perilaku-perilaku yang menjadikan suami bertambah marah. Misalnya, seorang muslimah hendaknya bisa meredam keadaan. Seorang muslimah semestinya bisa menjadikan satu masalah itu kemudian tidak melebar menjadi masalah yang lebih besar. Maka jika ia mampu untuk mengendalikan masalah itu, bahkan masalah itu semakin hari dari waktu ke waktu akan semakin mengecil, bahkan masalah itu bisa padam, maka inilah yang dikehendaki. Sikap sabar di dalam menyelesaikan masalah itu sangat penting sekali. Dan sikap sabar ini harus menjadi akhlak bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan keadaan-keadaan yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Jangan sampai apa yang ada dan terjadi di dalam atau di luar lingkungan kita tidak mengetahui, tapi ternyata itu menjadi sumber masalah. Karenanya, dari waktu ke waktu kita harus senantiasa untuk terus mengembangkan potensi diri dengan cara asupan ilmu yang kita dapatkan terus ditambah volumenya. Dalam pengertian ta'lim kita, bacaan kita, atau yang lainnya yang sekiranya itu akan memberikan sikap positif kepada kita, itu harus senantiasa kita buka peluang-peluang tersebut. Apalagi dengan berbagai media yang ada, kita bisa lebih mudah mengakses kajian-kajian, ta'lim-ta'lim, yang itu semua akan memberikan warna sebogoh ke dalam jiwa kita, memberikan pengaruh yang baik kepada diri kita, sehingga ketika kita memasuki permasalahan, ilmu yang ada pada diri kita mampu untuk menjadikan solusi yang terbaik. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda, ketika ditanya, ayyun nisa'i khairun, siapakah wanita yang terbaik itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, allati tasurruhu in nazar, yaitu wanita yang terbaik adalah apabila suami memandangnya, suami suka untuk memandangnya, atau ia menyenangkan ketika suami memandangnya. Wa tuti'uhu in amara, dan wanita tersebut menaati suaminya manakala sang suami memerintahkan pada dirinya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan ia tidak menyelisihi dalam hal penjagaan diri dan hartanya ketika sang suami tidak menyukainya. Artinya ia adalah seorang yang pandai menata diri, pandai menjaga diri dan harta suaminya. Sesuatu yang suaminya tidak ia sukai, maka ia berusaha untuk tidak menyelisihinya. Inilah satu bentuk ciri wanita yang akan menjadikan berbagai kendala hidup itu akan terasa ringan. Berbagai bentuk kesulitan hidup itu akan terasa menjadi sesuatu yang biasa. Kenapa demikian? Karena peran sang istri bisa menetralisir keadaan-keadaan yang menjadikan sang suami itu tidak bertambah berat ketika menghadapi permasalahan. Lihatlah bagaimana contoh sosok istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha. Beliau senantiasa setia mendampingi suami. Di saat-saat sang suami mengalami kesulitan, Khadijah radhiyallahu anha berada di sampingnya. Di saat suami dalam keadaan cemas, takut, kekhawatiran yang mencekam, Khadijah senantiasa mendampingi sang suami. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha memberikan solusi-solusi, memberikan jalan keluar kepada sang suami untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menjadikan permasalahan itu ringan dipikul oleh sang suami tercinta. Inilah sosok seorang istri yang sedemikian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga Aisyah radhiyallahu anha pun sempat menyatakan, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah, tiadalah kecemburuanku tumbuh atas diri melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Kecemburuanku kepada istri-istri Nabi yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering menyebut nama Khadijah, walaupun sosok Khadijah radhiyallahu anha sudah tidak berada di hadapan. Walaupun Khadijah radhiyallahu anha telah meninggal dunia, namun Nabi suka menyebut namanya. Inilah yang menjadikan kemudian Aisyah radhiyallahu anha merasa bertanya, mengapa sosok Khadijah begitu melekat di hati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lain, manakala kita mempelajari sirah, mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan dapati bagaimana kesabaran Khadijah radhiyallahu anha ketika suami dan para sahabatnya, teman-teman suaminya diboikot oleh orang-orang Quraisy. Khadijah radhiyallahu anha mendampingi terus sang suami. Penderitaan demi penderitaan, berhari-hari tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan suplai air minum, namun Khadijah radhiyallahu anha begitu setia mendampingi sang suami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha senantiasa mendukung dakwah yang dilakukan oleh suaminya tercinta. Tidak ada keluh kesah, tidak ada kata galau, tidak ada kata mengeluh kepada sang suami. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan support, dukungan yang luar biasa dari Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau yang beliau cintai. Bahkan peran Khadijah radhiyallahu anha begitu indah manakala kita membaca di dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu pertama turun, Nabi dalam keadaan ketakutan. Maka ketika tiba di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diselimuti. Dan kemudian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha menghamparkan selimut itu untuk tubuh sang suami tercinta. Dikala sang suami kemudian telah beristirahat, maka terjadilah dialog yang teramat indah. Kecemasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhawatiran yang tumbuh pada dirinya kemudian disirnakan dengan ucapan-ucapan yang meneduhkan, yang keluar dari lisan sang istri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Di antara kalimat yang meluncur dari Khadijah, bahwasannya sekali-kali Allah tidak akan meninggalkanmu, sekali-kali Allah akan tetap terus membantumu. Sebuah kata yang sedemikian dahsyat untuk memberikan motivasi kepada sang suami untuk terus bertahan di dalam kehidupan dakwah tersebut. Inilah sosok bagaimana Khadijah sebagai seorang istri begitu setia mendampingi sang suami. Ia tetap bersabar bersama sang suami walaupun prahara kehidupan bakal menimpa, walaupun ujian tantangan bakal menimpa dan hadir di hadapannya. Namun Khadijah radhiyallahu anha terus setia mendampingi sang suami. Ini adalah merupakan sosok wanita pilihan, sosok wanita teladan yang senantiasa memberikan solusi-solusi jalan keluar yang sedemikian indah sehingga kemudian sang suami merasa tenang, sang suami kemudian tidak merasa galau. Karena apa? Karena senantiasa didekati oleh kekasih tercinta, yaitu istri yang bisa memahami permasalahan yang timbul. Maka inilah yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istrinya. Khadijah senantiasa terus membangun optimisme pada diri sang suami. Bahkan Khadijah sempat menyatakan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menjalin silaturahmi. Engkau senantiasa membantu orang yang lemah. Engkau senantiasa menolong orang-orang untuk senantiasa mendapatkan al-haq, berada di atas al-haq. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dirimu. Kata-kata itu diungkapkan, diucapkan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan turun dari gua Hira setelah mendapatkan wahyu yang pertama, dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut. Sang istri mendampinginya. Sang istri memberikan penguat. Sang istri memberikan support, motivasi untuk terus bertahan. Teladan ini semestinya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Manakala keadaannya demikian, kita akan mendapati kehidupan rumah tangga yang benar-benar mawaddah, warahmah, dan tentu saja diliputi dengan sakinah, ketenangan yang menjadikan para penghuninya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah barangkali sedikit tausiah yang bisa tersampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan saya ingin bacakan satu pertanyaan. Pertanyaan yang masuk yaitu, ana mempunyai dua orang anak laki-laki yang ABG, remaja. Anak yang pertama, anaknya dari kecil cerewet, dan ketika besar dia selalu curhat kepada anak uminya tentang apa saja, tentang gurunya, temannya, isi hatinya. Bahkan ketika dia balik, dia ceritakan apa yang menimpa padanya pada saat dia balik, dan tentang isi hatinya, hatinya mulai ada rasa suka sama banat. Dia ceritakan, meskipun dengan malu-malu, dia bercerita kepada anak, yaitu kepada uminya. Sementara anak yang kedua, anaknya dari kecil pendiam, dan ketika besar juga masih pendiam. Jika anak tanyakan sesuatu hal, cukup jawabnya singkat. Dia lebih tertutup, tidak pernah terbuka kepada anak. Yang anak tanyakan, bagaimana caranya agar kami bisa merengkuk hatinya, agar anak kami yang pendiam tadi bisa terbuka kepada kami. Upaya-upaya selama ini telah kami lakukan, dari pendekatan, dari hati ke hati, pemberian hadiah, namun usaha kami belum berhasil. Jazakallahu khairan. Baik. Baik, terkait dengan pertanyaan ini, ya. Terkait dengan pertanyaan ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan untuk mengerjakan ketakwaan pun berbeda-beda tingkat kemampuan menunaikan perintah untuk mengerjakan ketakwaan tersebut. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya. Kalimat mastata'tum, ya, berdasarkan kemampuan kalian, menunjukkan bahwasannya seseorang ketika menunaikan kebaikan itu bertingkat-tingkat. Mungkin ada yang mampu sedikit, bisa jadi ada yang mampu sampai setengahnya, bisa jadi ada yang mampu sampai level yang tertinggi. Artinya bahwasannya setiap individu, setiap manusia, setiap hamba Allah berbeda-beda kedudukannya, berbeda-beda keadaannya. Latar belakang inilah yang harus kita fahami. Tidak semua anak yang kita miliki harus seragam. Ya. Sifatnya terbuka, ya. Misalnya ya. Atau sikapnya tertutup ya. Introvert atau terbuka, ekstrovert, tidak semuanya harus begitu. Tinggal permasalahannya sekarang adalah bagi orang atau anak yang bisa terbuka curhat ya, ini pun jangan kemudian kita anggap sebagai ya, sesuatu yang ya, sesuatu yang ya, positif. Ada sisi-sisi negatif ya. Orang yang mudah terbuka bercerita kepada siapa saja ya, ini pun harus kita bimbing. Ada hal-hal yang harus ditutupi, tidak boleh kemudian terbuka kepada siapa saja. Ada hal-hal yang harus di ya, disimpan ya, tidak untuk diungkapkan ya, ke orang lain. Ini pun harus anak yang demikian, yang terbuka ini pun harus dibimbing sehingga ia mampu memilah mana yang harus dia ceritakan kepada orang lain dan mana yang harus dia simpan. Sebaliknya, seorang anak yang pendiam juga harus kita arahkan. Ya. Ia bimbing, jangan sampai ya, ada sesuatu yang perlu ia sampaikan terus ia simpan. Ya. Dia harus dibimbing, diberi motivasi. Nah, untuk yang demikian ini, ya, kita harus terus melatihnya. Melatih agar apa yang tersimpan dari anak yang pendiam ini bisa terangkat. Apa yang ia simpan, apa yang ia pendam, bisa tersalurkan. Bagaimana caranya? Setiap hari, setiap saat, kita membuka dialog-dialog. Kita mengajak ia berbicara. Bisa jadi seseorang yang pendiam, diam lisannya, tetapi ketika ia menulis, ketika ia mengungkapkan perasaannya dengan bahasa tulisan, mengalir sedemikian deras ungkapan-ungkapan curahan hatinya ada di atas lembaran-lembaran kertas. Maka kita harus menggunakan beragam cara untuk bisa mengajak berdialog, berkomunikasi dengan dia ya. Misalnya dengan bahasa tulisan, kalau memang ia mengalami hambatan untuk berbicara, untuk terbuka dengan cara lisan, dengan secara verbal ya. Maka bisa dengan bahasa tulisan ataupun yang lainnya. Namun satu hal yang penting, selama pendiam itu bukan merupakan satu gejala abnormalitas, ketidaknormalan, pendiam itu dari satu sisi bisa menumbuhkan sesuatu yang positif. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas melihat sikap anak yang pendiam, kemudian tidak mau berbicara, tetapi kita harus mendorong dia untuk berbicara dalam hal-hal tertentu yang penting. Dan pada usia anak kecil, bisa jadi pertumbuhan itu akan berlangsung berbeda ketika anak-anak menginjak kepada usia-usia yang lebih dewasa. Maka jangan kemudian kita memaksakan anak itu harus seragam, anak itu harus sama, tingkah lakunya harus sama, harus banyak bicara semuanya. Tidak mesti kita harus memaksakan yang demikian. Kepribadian anak berbeda, minat dan bakat anak pun berbeda. Maka kita sebagai orang tua hendaknya untuk terus memberikan bimbingan. Yang sangat penting bagi mereka adalah agar mereka bisa memahami syariat Allah, bisa mengamalkan syariat Allah, bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bisa kemudian menyikapi segala sesuatu dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Manakala amalan-amalan demikian itu tercermin pada anak-anak,